Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أعزكم الله. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Malam Jumat ini tanggal 18 Rabiutsani 1442 Hijriah atau tanggal 3 Desember 2020. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Sunnah Jamaah di halaman 162. Di halaman 162. Syekh rahimahullah menjelaskan dengan ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Bilisanin arabiyyin mubin. Jadi di halaman melihat Qurannya, yang ada Quran, melihat Quran. Kita yang antum ada di apps melihat Quran. Di ayat surat Asy-Syu'ara ayat 192-195 Allah Azza wa Jalla berfirman wa innahu dan sesungguhnya latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Rabb seluruh sekalian alam. Nazala bihi ruhul amin. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, malaikat Jibril. Ala qalbika litakuna minal mundirin. Ke dalam hatimu, hati Nabi Muhammad SAW, agar engkau menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Dengan bahasa Arab yang jelas. Dengan bahasa Arab yang jelas. 6. Kemudian di sini jelaskan qaluhu wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika wa dhakara subhanahu wa ta'ala al-qalba li annahu wi'a'ul hifdhi wa dhalika anna al-insana idha sami'a shay'an fa innahu hadha al-masmu'a qad la yata'adda in adhan فيسمعه بأذنه لكن لا يصل إلى قلبه والسماء النافع ما وصل إلى القلب ولذلك قال تعالى على قلبك لأن القلب وعاء الحفظ Jadi Jadi di sini Syekh rahimahullah menjelaskan firman Allah Ta'ala di surat Asy-Syu'ara ayat 192, dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla benar-benar menurunkan Al-Quran, nazala bihi ruhul amin, dibawa oleh ruhul amin malaikat Jibril, ala qalbika, yaitu ke dalam hatimu. Artinya hatimu Nabi Muhammad SAW. Wa dzakara subhanahu wa ta'ala al-qalba. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di sini al-qalba. Li'annahu wi'a'ul hifdi. Karena hati itu, jadi al-qalba, hati. Ya, kenapa Allah Azza wa Jalla menyebutkan hati? Karena hati itu adalah wi'a'ul hifdi. Wi'a itu bejana, tempat menyimpan. Wi'a'ul hifdi. Wadzalika anna al-insana, yang demikian itu karena manusia, ya. Jadi sesungguhnya manusia idza sami'a syai'an, apabila seorang itu mendengar sesuatu, fa inna hadzal masmu'a qad la yata'adda al-adhan. Maka apabila dia mendengar sesuatu, terkadang yang didengar itu tidak akan, ya, tidak mampu untuk melebihi apa yang ada yang dia dengar dengan telinganya. Artinya apa? Fayasmi'uhu bi'udunihi lakin la yasil ila qalbihi. Dia bisa jadi mendengar dengan telinganya namun tidak sampai kepada hatinya. Dia yang didengarkan itu melebihi apa yang bisa difahami oleh telinganya. Jadi cuma lewat saja. Maka terkadang apa yang didengar telinga itu tidak sampai pada hatinya. Dia ngangguk-ngangguk, dia mudeng enggak? Mudeng, tapi hatinya enggak mudeng. Fokusnya kemana enggak tahu. Nah, was-sama'u an-nafi'u, ya, pendengaran yang baik itu adalah mawasala ilal qalbi, apa yang bisa sampai menghantarkan kepada hatinya. Jadi apa yang didengar itu sampai kepada hatinya. Jadi mawasala ilal qalbi. Walidzalika qala ta'ala, yang demikian itu Allah Azza wa Jalla berfirman, ala qalbika, pada hatimu. Karena al-qalba wi'a'ul hifdi, karena hati itu adalah tempat untuk menyimpan. Paham sampai sini? Menyimpan apa? Menyimpan apa yang didengar. Menyimpan apa yang difahami, apa yang dimengerti oleh dia. Itu disimpan di dalam hati. Jadi al-qalbu itu banyak penafsiran para ulama, termasuk terkadang dijelaskan jantung, otak, ya, dan yang lainnya. Namun di situ hati di sini adalah, ya, hati. Artinya di sini adalah tempat untuk menyimpan hafalan. Qauluhu litakuna minal mundirin. Allamu lita'lil wa qad kana sallallahu alaihi wasallam bin nuzuli hadzal qur'ani minal mundirin. Firman Allah Ta'ala, litakuna minal mundirin, agar engkau menjadi atau engkau termasuk orang-orang yang memberikan peringatan. Allamu, lam di sini lita'lil. Di sini, ya, ini lam pertama di sini adalah lita'lil. Maksudnya lita'lil itu apa? Untuk agar menjadi sebab. Ya. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam binuzuli hadzal qur'ani minal mundirin. Nabi SAW itu dengan turunnya Al-Quran ini, maka beliau termasuk orang-orang yang memberikan peringatan. Yang ketiga, qauluhu bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang nyata, jelas. Ay ya, bilughatin arabiyyatin. Maksudnya apa? Dengan bahasa Arab. Arabiyyin mubin. Bilisanin arabiyyin mubin maksudnya dengan bahasa Arab. Ini juga bantahan kepada siapa? Orang yang belajar hanya dengan terjemahan saja, dia gak ngerti bahasa Arab, mungkin bisa jadi dia banyak menghafal Quran. Tapi yang jelas, hafalannya dia ketika disampaikan, bisa jadi akan ada lahan, akan ada kesalahan bacaan. Karena apa? Dia gak paham apa yang dia baca, maknanya pun gak tahu. Sebagaimana yang sering terjadi di Masjid Baitul Salam, ada seorang yang ditunjuk di situ khatib, semoga Allah Azza Wajalla memberikan hidayah kepada kita dan beliau. Itu kalau membaca harusnya sanuk riuka, jadi sanuk riuka, dia membacanya syanuk, syanuk riuka. Antara sanuk riuka dan syanuk ini beda. Sehingga di sini kenapa? Karena bilughatin arabiyyatin, dengan bahasa Arab. Kalau dia enggak ngerti bahasa Arab, artinya apa? Dia akan mengucapkannya pun salah karena dia enggak ngerti bahasa Arab. Kalau dia mengerti bahasa Arab, akan membedakan antara sa sanuk riuka. Ya, kami akan membacakan kepadamu. Kalau dibaca syanuk riuka, maka artinya pun beda. Tidak sama dengan sanuk riuka. Karena sa di sini adalah apa? Untuk taswiyah, untuk saufa. Ya. Untuk taswis, untuk nanti kelak. Jadi kalau disebutkan bilughatin arabiyyatin, orang tidak akan menjadi faham agama kalau dia tidak mengerti bahasa Arab. Jadi agama Islam itu di sini menjadikan harga mutlak bagi orang yang ingin paham agamanya, maka hendaknya dia berusaha untuk belajar bahasa Arab. Mubinin ay fasihin, bayinin, wadihin. Mubinin di sini jelas, artinya fasih, resmi. Bayinin, jelas. Wadihin, jelas pula. Bayin, terang. Wadih, jelas. Yatabayyanu bihil makna bidunil khafain. Jelas maknanya tanpa ada khafa, sesuatu yang tersembunyi. Jelas. Paham ya? Nah, hadil ayatun, ya, hadi ayatun min al-Quran al-Karim wa madhabu ahli sunnati wal jama'ati rahimahullahu fil Quran al-Karim annahu kalamullahi azza wa jal munazzalun ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilayhi ya'udu wa yaquluna ma'na minhu bada'a ay ibtida'an falaysa min jibril wala min al-hawa bal min Allahi azza wa jal bada'a wa qaluhu wa ilayhi ya'udu qalu inna laha ma'nayain. Di sini hadi ayatun, ayat-ayat ini adalah dari Al-Quran Al-Karim. Dan madhabnya Ahlu Sunnah wal Jamaah, madhab itu apa mas? Cara pandang. Cara pandang Ahlu Sunnah wal Jamaah rahimahullah, fil Qur'ani, dalam permasalahan Al-Quran Al-Karim, Al-Quran itu apa? Annahu kalamullahi. Bahasanya Al-Quran itu adalah kalamnya Allah Azza wa Jal, bukan makhluk Allah. Ingat, ini kita berbicara berapa pekan hanya untuk membahas tentang kalamullah. Al-Quran laisa bimakhlukin. Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Munazzalun ghairu makhlukin, yang diturunkan bukan sebagai makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Dari Allah, Allah itu, Al-Quran itu mulai, dan kepadanya Al-Quran itu akan kembali. Wa yakuluna, mereka berkata, makna minhu bada'a, dari Allah Azza wa Jalla itu dimulai, ay ibtada'a, yaitu permulaannya. Falaisa min Jibril, permulaannya bukan dari Jibril. Wala minal hawa, atau dari hawa, bukan. Bal minallahi azza wajal bada'a. Namun ini adalah dari Allah azza wajal mulainya. Wa qawluhu wa ilaihi ya'udu. Dan firman Allah Ta'ala, wa ilaihi ya'udu. Dan kepadanya, dia akan kembali. Qalu inna laha ma'nayain. Ini kata-kata, wa ilaihi ya'udu. Mereka berkata, itu ada dua makna. Al-awwal yang pertama, annahu ya'udu ilaihi fi akhir zaman haitsu yanzi'u minal masahifi was-suduri fa innahu la taqumu sa'ah hatta yunza'u hadzal qur'an minal masahif was-suduri wa yabqa an-nas bila qur'anin wa yakunu hadza fi akhir zaman idza a'rada an-nasu anhu. Jadi di sini yang pertama. Pertama dari apa ini? Hah? Ya. Dan kepadanya kembali, maksudnya apakah ini langsung kembali seperti itu? Ya. Ini ada dua makna. Makna yang pertama, annahu ya'udu ilaihi fi akhir zaman. Yaitu Al-Qur'an akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla di akhir zaman. Ya, Pak? Akhir zaman. Haitsu ya haitsu yanzi'u min al-masahif atau haitsu yunza'u min al-masahif was-suduri, ketika dicabut dari mushaf-mushaf dan dari dada. Di saat itu tidak ada lagi orang yang menghafal Quran. Allah salamafir. Dan dari masahif, mushaf-mushaf dicabut. Fa innahu la taqumu as-sa'atu hatta yunza'u hatta yunza'a hadzal Qur'an min al-masahifi was-sururi. Maka tidak akan terjadi kiamat sampai itu Al-Qur'an itu dicabut dari mushaf-mushafnya dan dari dada. Maksudnya apa? Di akhir zaman, sebelum kiamat datang, itu tidak ada lagi orang yang bisa menghafal Quran, karena sudah dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Sama-sama. Wa yabqan nasu bila Quranin. Maka seorang itu akan tetap senantiasa tidak memakai Al-Quran lagi, karena tidak ada Al-Quran lagi, tidak ada yang menghafal, tidak pula ada yang di dalam hatinya. Wa yakunu hadza fi akhir zaman, dan ini terjadinya hanya pada apa? Akhir zaman. Idza arada an-nasu anhu, apabila orang-orang itu di sini dia sifatnya apa? Apa? Di sifatnya di sini adalah untuk dalam hal memperlihatkan nantinya di akhir zaman akan diperlihatkan kepada manusia. Kemudian fa inna Allah ta'ala yuhmi hadzal Qur'an min an yubtadila. Min an yubtadila wa yakunu baina aydi unasin la yukimuna lahu wazanan. Kama annahu subhanahu yusallitu 'ala al-Ka'bati di akhir zaman man yahdi man yahdimahum man yahdimaha li anna ahlaha ay ahl al-ka'bati la yukimuna laha wazanan bal al-ma'asi wal kufri bal al-ma'asi wal kufru wash-shirku 'indaha ina idin yusallatu 'alayha hadha ar-rajul fayahdimaha هذا الرجل فيهدمها بينما لم يسلط عليها صاحب الفيل وعجز أن يسيل إليها فأرسل عليهم طيرا أبابل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لأن الله تعالى أن هذا البيت يبعث فيه رسول وسوف يعمر بالطاعة الله أما في آخر الزمان فلا عمران بعده ولذلك سلت عليها من يهدمها من يهدمها حتى لا يبقى بيت الله الحرام عند قوم لا يعبؤون به ولا يهتمون به ولا يهتمون به فنزع القرآن من المصاحف والصدور كهدم الكعبة إذا كان الناس لا يرفعون رأسا بالقرآن ولا يرون في مخالفته بأسا وصار عندهم بمنزلة العوبة وربما قالوا هذا أساطير الأولين وما أشبه ذلك حينئذ يرفع هذا معنى هذا معنى قولهم وإليه يعود وإليه يعود نعم di sini jelaskan yang pertama tadi sudah sampai ini kemudian fa inna Allah taala karena Allah taala itu melindungi Quran ini dari penggantian. Jadi Al-Quran itu dilindungi dari penggantian. Wa yakunu baina aydi unasin la yukimuna lahu wazna. Dan Al-Quran itu berada pada orang-orang yang yaitu la yukimuna lahu wazanan. Ya, itu mereka mendirikan, menegakkan baginya itu wazanan, timbangan atau berat. Kama annahu subhanahu yusallitu 'ala al-ka'bati. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan al-'alal Ka'bah, Ka'bah. Itu fi akhir zaman. Di akhir zaman man yahdimuha ada orang yang akan menghancurkan Ka'bah. Karena ahlaha ay ahlul Ka'bati la yukimuna laha waznan. Karena penduduk ya penduduk di sekitar Ka'bah atau bahkan Dina mereka la yukimuna laha waznan. Yaitu beratnya itu tidak mencukupi. Ya. Balil ma'asi wal kufru wa syirku indaha. Namun disebutkan adalah ma'asi, kemaksiatan wal kufru kufran wa syirku kesyirikan indaha, menurut mereka ina idin yusallatu alaiha hadar rajulu fayahdimuha. Karena itu saat itu yusallatu alaiha, ya, di sini wasyir. Jadi kalau orang yang apa namanya tidak menegakkan timbangan yang seharusnya, baik itu dia melakukan maksiatan, kekafiran, syirikan, ya, di mana juga ada yang mengatakan, ya, ketika dicampur baurkan padanya orang ini fayahdimu, orang tadi akan menghancurkannya. Jadi itu kaitannya dengan akhir zaman, Mas. Baina lam yusallat alaiha sahibul fil. Dan ini tidak ada lam yusallat. Tidak memberikan istilahnya di situ unggulan kepada sahibul fil, pada pasukan gajah. Paham ya? Jadi bainama lam yusallatu alaiha sahibul fil. Jadi orang sahibul fil, dari pasukan gajah itu istilahnya tidak bisa menundukkan, tidak bisa menghancurkan Ka'bah. Wa ajiza'an yasila ilaiha, dan bahkan tidak sanggup untuk mendekati apa? Ka'bah. Ka'bah. Allahu Akbar. Mantek leh. Wah. Jazakallah khairan. Nah. Jadi di sini ketika pasukan gajah itu tidak mampu untuk mengalahkan atau menghancurkan Ka'bah, bahkan mendekatinya pun nggak bisa. Namun kelak di akhir zaman ada orang dan kaumnya yang akan menghancurkan Ka'bah. Makanya disebutkan di surat Al-Fil ayat 35. Ketika Allah Azza wa Jal berfirman, di surat Al-Fil, surat gajah, ya, jadi wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faja'alahum ka'aswim ma'kul. Wa arsala alaihim khairan ababil. Wa arsala. Dan yang ketiga itu, Allah Azza wa Jalla mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Khairan ababil. Ya, ababil itu bukan nama burungnya. Ya. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Jadi tarmihim, ya, jadi yang melempari mereka bihijaratin min sijjil, dengan batu yang asalnya dari tanah yang terbakar, itu dari api neraka. Faja'alahum, maka Allah menjadikan mereka ka'asfim ma'kul, ya, menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Daun-daun yang dimakan ulat. لِأَنَّ اللَّهَ تَعَلَى يَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْبَيْتَ يُبْعَثُ فِيهِ رَسُولٌ وَسَوْفَ يُعْمَرُ بِطَعَةِ اللَّهِ أَمَّا فِي آخِرِ الزَّمَانِ فَلَعُمْرَانَ بَعْدَهُ وَلِذَلِكَ يُسَلَّتُ عَلَيْهَا أَنْ يَهْدِمُهَا حَتَّى لَا يَبْقَى بَيْتُ اللَّهِ الْحَرَامِ عِنْدَ قَوْمٍ لَا يَعْبَؤُونَ بِهِ وَلَا يَهْتَمُّونَ بِهِ فَنَزْعُ الْقُرْآنِ مِنَ الْمَصَاحِفِ وَالصُّدُورِ كهدم الكعبة إذا كان الناس لا يرفعون رأسا بالقرآن ولا يرون في مخالفة بأسا وصار عندهم بمنزلة العوبة وربما قالوا هذا أساطير الأول وما أشبه ذلك حينئذ يرفع هذا معنى هذا معنى قولهم وإليه يعود والمعنى الثاني معنى أول jadi ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Al-Fil itu Allah Azza wa Jalla mengutus kepada mereka toiran ababil, burung yang berbondong-bondong tarmihim bihijaratin min sijil yang melempari dengan batu-batu yang asalnya dari panas. Kemudian faja'alhum ka'asfin ma'kul. Dan Allah menjadikan mereka itu seperti ka'asfin ma'kul. Daun yang dimakan dengan apa oleh ulat. Maka disebutkan di sini li'anna Allah Ta'ala ya'lamu annal hadal baita yub'atsu fihi rasul karena rumah ini inilah yang diutus padanya rasul wa sawfa yu'maru bi ta'atillah dan kelak dialah yang akan ya mengarahkan kepada ketaatan kepada Allah azza wajalla amma fi akhir zaman sedangkan pada akhir zaman wala umrana ba'dahu ya jadi tidak ada umur setelahnya walidzalika oleh karena itu yusallatu 'alaiha man yahtim maka yaitu ditundukkan kaum muslim itu ditundukkan kepada orang yang ingin mencelakainya ya jadi wala yahtamuna bihi fa naz'ul qur'ani min al masahif was sudur kahadmil Ka'bah dan kalau misalnya disebutkan situ ya wala yahtamuna bihi wala ya'bauna bihi wala yahtamuna bihi. Ini kaitannya dengan apa? Hatta la yabqa baitullahil haram inda qawmin la ya'ba'una bihi. Nah, sebelumnya. Fun. Jadi, orang itu ketika mendapati ada orang yang melakukan seperti itu, dia akan berhasil untuk menghancurkan Ka'bah. Maka saat itu, di mana orang-orang saat itu? Hatta la yabqa Baitullahil Haram inda qaumin la ya'ba'una bihi. Jadi tidak akan tersisa dari Baitullahil Haram inda qaumin pada seorang atau pada suatu kaum. Ya. Kaumnya itu siapa? Tahu. Jadi di sini hatta la yabqa baitullahil haram inda qaumin la ya'ba'una bihi. Jadi maksudnya adalah tidak akan ada yang tersisa dari Baitullah masjid-masjid itu sudah enggak ada. Masjid Baitullah al-Haram itu sudah enggak ada. Inda qaumin la ya'ba'una bih. Mereka itu misalnya apa? Tidak merasa diberikan tugas untuk memakmurkan masjid. Wala yahtamuna bihi. Dan dia pun tidak peduli terhadap apa? Masjid. Masjid ada, masjid enggak ada, enggak peduli, terserah. Ya. Fa naz'ul Qur'ani min al-mashahif was-sudur ka hadmi al-Ka'bah. Maka mencabut Al-Qur'an dari mushafnya dan hatinya itu termasuk menghancurkan Ka'bah. Seperti seolah-olah apa? Menghancurkan Ka'bah. Idza kana an-nasu la yarfa'una ra'san bil Qur'an. Apabila orang itu tidak mau mengangkat kepalanya dalam rangka untuk mengerti Al-Qur'an. Wala yaruna fi mukhalafatihi ba'san. Dan jadi wala yaruna fi mukhalafatihi ba'san. Kami berpendapat bahwasanya penyimpangannya dia itu tidak mengapa. Wasara indahum bimanzilatil ul'ubah. Maka dia itu menurut mereka adalah kedudukannya seperti ul'ubah. Kayak main. Tak penting lah. Warubama qalu hada asatirul awwalin. Mereka berkata ini adalah generasi yang pertama-tama masuk Islam. Wa ma asbaha dzalika. Maka yang misal dengan ina idin yurfa'u, begitu juga akan diangkat. Hada makna qadihim wa ilayyau. Dan ini adalah perkataan dari tentang wa ilayyau. Kepadanya bahkan kembali. Nah. Wa mana sani, makna yang kedua. Wa ilaihi ya'udu wasfan ay la yusafu ahadun bi annahu takallama bil Qur'an siwa Allah azza wajal. Wallahi azza wajal. Allah. Jadi kalau misalnya jadi makna yang kedua sekarang adalah wa ilaihi ya'udu wasfan. Itu kembalinya adalah sebagai sifatnya saja. Bahwa sifat Al-Qur'an akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ai la yusafu ahadun bi annahu takallama bil Qur'an siwa Allah Azza wa Jalla. Itu tidak ada seorang pun yang mensifati bahwasanya bi annahu takallama bil Qur'an, bahwasanya dia itu akan ya berkata-kata dengan Al-Qur'an. Ada orang apa ada zat yang mampu berkata dengan Al-Qur'an kecuali Allah aja. Itu tidak disifati. Ada seorang yang mampu untuk coba berbicara seperti Allah azza wajalla dalam Al-Qur'an. Ini seperti. Wal ma'nayani kilahuma sahihun, dan dua makna ini kedua-duanya sahih. Kalau pertanyaannya, Mam, makna yang pertama apa, Mam? Wal ma'nayani kilahuma sahihun. Dua makna ini adalah sahih. Fa in qala qa'il. Kalau ada yang berpendapat, contohnya apa? Hal yasihu lana an nu'abbira bi anna al-Qur'ana kharaja min Allahi aw anna kalam Allahi ala anna kalam Allahi yakhruju minhu. Jadi kalau ada yang berkata, hal yasihu lana, apakah sahih bagi kita an nu'abbira, untuk mengungkapkan di anna al-Qur'ana kharaja min Allah, bahwa Al-Qur'an itu ya, keluarnya itu dari Allah azza wajalla, au anna kalam Allah, atau bahwasanya kalamnya Allah Azza wa Jalla itu yakhruju minhu, bahwasanya kalamnya Allah Azza wa Jalla itu keluar darinya. Al-jawab, jawabnya di sini deh, law qila kalamullah, seandainya dikatakan kalamnya Allah faqat saja, waqtasarna alaihi, ya, dan kita itu sudah berusaha untuk, ya, iktisar, ambil yang paling ringkas. Wal haqiqatu anni ara anna al aula bina alla natakallamu fi syai'in lam yatakallamu fi salaf. Jadi di sini ada fawaid malam ini. Fawaid malam. Mas, sebentar lagi, Mas. Disebutkan unsur akhoka doliman omad. Kaifa nangsuru idha kana doliman. Na'rifu idha kana tamna'uhu wa tahjizu fa inna dhalika nasru. Itu hadisnya. Tolonglah saudaramu yang dolim maupun yang didolimi. Oh, kami mengetahui kalau menolong orang yang didolimi. Bagaimana menolong orang yang mendolimi? Ya. Tamna'u wa tahjizu. Taranglah dia, cegahlah dia. Fa inna dhalika nasru. Karena yang demikian itu adalah pertolongan baginya. Jadi kalau misalnya antum sekarang ada teman antum itu ngantuk, kemudian antum biarkan, kasihan Ustaz, capek. Ya antum kasihan. Ya. Tapi dia itu sekarang sudah berada di majlis ilmu. Duduk di majlis ilmu. Dan terkadang tidak setiap orang itu bisa diberikan kemudahan untuk duduk di majlis ilmu. Jadi jangan disia-siakan. Kalau antum memang bisa duduk di majlis ilmu, ya, maka juga antum jaga diri antum tetap fokus. Begitu juga antum menjaga kanan kiri antum, belakang antum tetap fokus dan doakan seperti itu. Paham? Ya, Mas, langsung. Sebentar. Ayo, kita lanjutkan. Jadi kalau ada orang yang berkata, berpendapat, hal yasihu lana an nu'abbiru bi anna al-Qur'ana kharaja min Allah aw anna kalam Allah yakhruju minhu. Apakah benar bagi kita untuk bisa atau boleh untuk mengungkapkan bahwasanya Al-Quran itu adalah keluar dari Allah dan kalamnya Allah Azza wa Jalla itu senantiasa keluar darinya? Ya, al-jawab, law qila kalamullah. Jawabannya adalah, seandainya itu dikatakan ini sebagai kalamullah, kalamnya Allah, faqat saja, waqtasarna alaihi, dan kita itu mencukupkan, hanya meringkas seperti itu saja. Wal haqiqatu anni ara anna al-aula bina alla natakallam fi syai'in lam yatakallamu fi salaf. Hakikatnya aku memandang bahwasanya yang paling utama bagi kita adalah jangan kita itu ngobrol berbicara tentang sesuatu yang itu pun belum pernah dikatakan diobrolin oleh kaum salaf terdahulu. Fa innahu aslamu wa ahsan. Karena yang demikian itu lebih selamat dan lebih baik. Wa min dalika ma kunna, karena itu ma kunna ma kunna naqulu fil mas'alati fi mas'alatil hadithil qudsi hal huwa kalamullahi aw huwa ma rawahu nabi sallallahu bil ma'na fayanbaghi alla naqula hakada bal naqulu al hadithul qudsi huwa ma rahu nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbih wa naskutu lakin law su'ilna hal tulhiquna bil qur'ani fil ahkami taqulna la nulhiquhu bil qur'ani li'annahu la yata'abbadu bitilawatihi wa la yushtaratu lahu taharah wa qulu al ahkami allati tantabiqu ala al qur'ani lan tadbiqu alayhi. Dalam sekali paragraf ini antum pahami. Jadi kalau tadi dikatakan bahwasanya ada perkataan kalam Allah saja kita itu meringkas begitu saja, maka itu tidak benar. Dan sebutkan di sini naqulu fil mas'alati hadis qudsi, dan kita katakan tentang masalah hadis qudsi. Tadi karena ini disebutkan di sini bahwasanya jawabnya adalah kalau kalamnya saja dan kita mencukupi yang demikian, maka hakikatnya adalah yang paling lebih utama adalah alla natakallamu fi syai'in lam yatakallam fihi sar. Hendaknya kita tidak membicarakan tentang sesuatu yang itu tidak pernah dibicarakan oleh salaf terdahulu. Fa innahu aslamu ahsan, karena yang demikian itu lebih selamat dan lebih. Dalika ma kunna, karena itu kita itu tidak pernah apa naqulu fi mas'atin, kita mengatakan dalam permasalahan al haditsul qudsi hal huwa al kalamullahi au huwa ma rawahu nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah itu adalah kalamnya Allah atau dia itu adalah yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yanbaghi alla naqula hakada, tidak selayaknya alla naqula hakada untuk mengatakan ini, bal naqulu, namun kita katakan al haditsul qudsi huwa ma rawahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbih. Hadis qudsi itu adalah apa yang Nabi SAW riwayatkan dari Rabb-nya. Wa naskutu lakin law su'ilna hal tulhiqunahu bil Qur'an bil ahkam, dan kemudian kita itu diam. Lakin namun law su'ilna, apabila kita ditanya hal tulhiqunahu bil Qur'an fil ahkami, apakah kita itu harus merujuk pada Al-Qur'an di dalam berbagai macam hukum? Laqulna la nulhiquhu bil Qur'an, tidak perlu untuk kemudian menggandengkan dengan Al-Qur'an, mendasarkan dengan Al-Qur'an, li'annahu la yuta'abbadu bitilawatihi, karena Al-Qur'an itu ya yuta'abbadu bitilawatihi, la yuta'abbadu, ini menurut dia harusnya di sini dihilangkan. Kenapa? Al khata'u min syiddatil farah. Ya, salahnya itu karena saking senangnya. Makanya apa? Li'annahu la yuta'abbadu bitilawatihi, karena tidak dianggap ibadah dengan hanya sekedar membacanya. Wa la yushtaratu lahu taharah, dan tidak disyaratkan kepadanya taharah, bersuci. Wa qulul ahkami allati tantabiqu 'alal Qur'ani la tantabiqu 'alaihi. Maka seluruh hukum yang berkesesuaian layak berlakunya untuk Al-Qur'an belum tentu layak berlaku untuk hadis qudsi. Jadi antum bisa tulis khulasah. Khulasah. Khulasah itu apa, Mam? Ayo, ringkasan. Ringkasannya adalah perbedaan antara hadis qudsi dan hadis biasa, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi adalah wa ma rawahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbih, apa yang diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-nya. Itu hadis qudsi. Kemudian membaca hadis qudsi tidak dianggap ibadah bagaimana Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an. Dan tidak boleh tidak bermakna ibadah saja. Kalau tadi seperti itu. Wala yustaratu lahu taharah, dan tidak disyaratkan padanya at-taharah. Taharah apa? Bersuci. وقول الأحكام التي تنطبق على القرآن لا تنطبق عليه. Seluruh hukum-hukum yang itu berkesesuaian dengan Al-Quran, menurut dia belum tentu itu berkesesuaian dengannya. Ya. Jadi, itulah maksud dari apa yang pahami tersebut. Nah, sekarang fa'ana ara akhiran, dan aku memandang akhirnya dan maklumat wa walladhi ad'u ilaihi al'an, dan inilah yang aku seru pada sekarang ini, alla natakallamu fi misal hadhihi al-masail illa bima qala as-salaf, lakin idza turirna la budda an natakallam. Nah, aku berpendapat bahwasanya apa walladhi ad'u ilaihi al'an, itulah yang aku seru hari ini. Tidak harus dengan apa bagaimana yang sudah-sudah, yaitu misalnya apa kalau disebutkan di sini fa ana ara akhiran, dan aku melihat akhirnya itu adalah wa huwa alladhi ad'u ilaihi al'an, dan inilah yang aku berdoa dengannya sampai saat ini, alla natakallamu fi mithli hadhil masail, dan hendaknya kita tidak membincangkan ya dalam contoh yang demikian ini dari berbagai macam permasalahan, illa kecuali bima qala salaf, kecuali apa yang dikatakan oleh salaf, lakin idza turirna la budda an natakallam, kalau itu sudah gawat di ujung tanduk, ya, di ujung tanduk, maka la budda an natakallam, maka memang kita harus ngobrol, kita harus ngomong. Nah, masih 6 menit. Ada yang mau tanya kan sebelumnya? Halo. Tambahan lagi tadi, tambahan perbedaannya adalah hadis qudsi dengan membacanya tidak dianggap ibadah, sedangkan Al-Quran dengan membacanya dianggap ibadah. Kemudian yang ketiga adalah tidak dianjurkan untuk toharoh ketika membaca, apa? Biasa. Tapi dianjurkan untuk bersuci apabila dalam rangka apa membaca Al-Quran, itu dianjurkan. Wa qulul ahkami, setiap hukum allati tantabiqu al-Quran, yang berkesesuaian dengan Al-Quran, la tantabiqu alaihi, maka tidak bisa untuk ya hanya sebagai apa qulul ahkam allati tantabiqu al-Quran la tantabiqu alaihi, setiap hukum yang berlaku di Al-Quran itu belum tentu itu selaras dengan apa yang dari paham di sini. Fa'ana ara akhiran, dan aku katakan yang terakhir wa huwa alladhi atu ilaihi an, dan inilah yang menjadi prinsipku sampai hari ini, ala natakallamu fi mithla hadhil masail, dan hendaknya jangan mau apa bicara tentang sesuatu. Ya. Sedangkan kaum salaf terdahulu belum pernah membicarakannya. Lakin idza turirna, apabila itu memang sudah betul-betul gawat, Mas. La budda an natakallam, maka kita pun harus ngobrol, harus berbicara. Ya. Demikian yang bisa ambil faedahnya. Kita lanjutkan insyaallah mulai pekan depan hari Kamis akan ada tambahan dari setelah maghrib sampai isya, dan isya sampai insyaallah binillah setengah sembilan. Yang pertama terakhir awal sitiah, dan yang kedua adalah